sekali saat malam minggu lalu aku bersamanya. Aduh, aduh, aduh, hai mesra sekali. Dia melekatkan tangan ai sambil bercanda. Tiada kata-kata yang paling indah selain dari kata-kata bahagia. Tercerminlah cintaku di dalam dada bila asmara mulai menggelora. Aduh, aduh, aduh, hai indah sekali saat malam minggu lalu aku bersamanya. Sekali saat malam.